Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Assalamualaikum jami'an. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Walhamdulillah, kita telah melewati pada pertemuan yang lalu apa yang diucapkan oleh Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah, dia berusaha mempengaruhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menawarkan segala yang berkaitan tentang dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentikan dakwahnya. Namun itu semua berjalan dengan sia-sia, tidak ada manfaatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap kokoh dan berada pada keteguhan hatinya. Tidak tertarik sedikit pun dengan tawaran Utbah bin Rabi'ah. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan madara baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina ru'asa Quraisy. Apa yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemuka-pemuka Quraisy? Thumma innal islama ja'ala yafshu bi makkata fi qaba'ila quraishin fi qaba'ili quraishin fir rijali wan nisa. Kemudian agama Islam mulai menyebar, tersebarlah ya di Mekah, di kabilah-kabilah Quraisy, bahkan Bukan hanya di kabilah-kabilah yang lain, bahkan kabilah-kabilah Quraisy. Yang kabilah Quraisy ini termasuk suku yang paling mulia di Arab. Ya, bahkan yang paling mulianya Quraisy mulai tersebar. Mulai masuk Islam Abu Bakar Siddiq, Uthman bin Affan. Mulai banyak yang berduyun-duyun masuk Islam. Hamzah bin Abdul Muttalib, yang itu sebenarnya tokoh mereka dahulu. Tokoh dari Quraisy masuk Islam. Ya. Baina firrijali wan nisa, baik laki-laki maupun perempuan. Wa Quraisy tahbisu man qadarat ala hasbihi. Sedangkan orang-orang Quraisy dongkol hati mereka. Mereka mulai mengurung, memenjarakan orang-orang yang mereka mampu untuk dipenjarakan. Wa yaftinu man istata'at fitnatahu minal muslimin, dan menyiksa siapa saja yang mampu bagi mereka untuk menyiksanya dari orang-orang muslim. Menghukum siapa yang mampu untuk mereka hukum. Kalau yang masuk Islam itu anaknya, sang ayah menghukum anak tersebut. Kalau yang masuk Islam itu budaknya, tuannya menghukum budak tersebut. Thumma inna asyrafa Quraisy min kulli qabilatin wa hum Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah wa Abu Sufyan bin Harb wa Nasr wa Nadhr bin Al-Harith wa Abul Bahtari bin Hisham ibnu Hisham wal Aswad ibnu Al-Muttalib wa Zam'ah ibnu Al-Aswad wal Walid bin Al-Mughirah wa Abu Jahal bin Hisham wa Abdullah bin Abi Umayyah wal 'Asi bin Wa'il. Kemudian pemuka-pemuka Quraisy dari setiap kabilah. Kabilah ini, kabilah ini, kabilah ini, suku ini, suku ini, suku ini. Mereka semua, di antara mereka adalah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Sufyan bin Harb, An-Nadhr bin Al-Harith, Abul Bahtari bin Hisham, Al-Aswad Al-Muttalib, Zam'ah bin Al-Aswad, Al-Walid bin Al-Mughirah, Abu Jahal bin Hisham, Abdullah bin Abi Umayyah, Wal-Asi bin Wa'il, yaitu di antaranya. Mereka berkumpul. Dari setiap kabilah itu berkumpul. Sebagian mereka dengan sebagian yang lain berkata, ib'athu ila Muhammadin fakallimuh wa khasimuh hatta i'ziru fihi. Utuslah seseorang untuk menemui Muhammad. Bicaralah kepadanya, debatlah dia sampai dia menyerah. Ini kesepakatan mereka. Karena mereka sudah kesulitan sebelum-sebelumnya ingin mencelakakan Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mampu. Berusaha untuk merayu, tidak mampu. Sekarang mereka berkeinginan untuk mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia menyerah. Fab'athu ilaih, diutuslah salah seorang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna asyrafa qaumika qad ijtama'u laka liyukallimuka fa'tihim. Datanglah utusan mereka ini, seseorang yang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, sesungguhnya pemuka-pemuka kaummu sungguh mereka telah bersepakat, telah berkumpul untuk menemuimu, untuk berbicara dengan, datangilah. Ini kata utusan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sari'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar berita ini, beliau langsung bersegera dengan cepat ingin mendatanginya. Kenapa? Wa huwa yadhunnu anna an qad badalahum fi ma kallamahum fihi bada. Beliau mengira bahwa mereka ini menginginkan kebaikan. Wa kana alaihim harisan yuhibbu rusdahum wa ya'uzzu alaihi anatahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berprasangka baik kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengira mereka sudah ingin kembali kepada jalan yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranggapan anggapan-anggapan yang baik kepada mereka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersegera ingin datang. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling semangat memberikan petunjuk, sangat senang memberikan petunjuk kepada kaumnya. Dan berat, sedih apabila mereka menentang beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harisan alaih, sangat semangat kepada mereka untuk kebaikan-kebaikan mereka. Tetapi ketika mereka menentang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sedih, sedih dengan penentangan-penentangan mereka. Hatta jalasa ilaihim, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cepat sampai beliau duduk di tengah-tengah mereka. Mereka sudah berkumpul, mereka banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya seorang diri mendatangi mereka. Faqalu lahu ya Muhammad. Mereka berkata, wahai Muhammad. Musyrikin, ya. Inna qad ba'athna ilaika linukallimaka wa inna wallahi ma na'lamu rajulan minal arabi adkhala ala qaumihi mislama adkhalta ala qaumika. Wahai Muhammad, ternyata ini yang mereka sampaikan. Sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu seseorang untuk berbicara kepadamu bahwa kami ingin berkumpul, bertemu denganmu, duduk denganmu. Sesungguhnya demi Allah, kata mereka, kami tidak mengetahui seorang pun dari bangsa Arab ini yang memasukkan kepada kaumnya seperti apa yang engkau masukkan kepada kaummu. Kami tidak mengetahui seorang pun dari orang Arab yang memasukkan pemahaman-pemahaman seperti yang engkau masukkan kepada kaum. Laqad syatamtal aba, sungguh engkau telah mencela nenek moyang kami. Wa ittadil, engkau mencerca agama kami. Wa syatamtal alihah, engkau mencela sesembahan-sesembahan kami. Wasaffahtal ahlam, engkau membodohkan pikiran-pikiran kami. Wafarraqtal jama'ata, engkau mencerai-beraikan jamaah kita. Engkau mencerai-beraikan kelompok kita, engkau mencerai-beraikan kita semua ini. Fama baqiya amrun qabih illa qad jittahu fima bainana wa bainaka. Tidaklah ada urusan yang jelek melainkan telah engkau datangi yang terjadi antara kami dan engkau. Masya Allah. Luar biasa marahnya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in kunta innama ji'ta bihadzal hadits tatlubu bihi malan jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsara malan. Kalau engkau, diulang lagi yang diperlakukan oleh Utbah bin Rabi'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh mereka. Rame-rame mereka sekarang. Kalau kemarin Utbah bin Rabi'ah sendiri. Setelah itu Utbah bin Rabi'ah tidak mampu. Mereka mengira saharakah, Muhammad telah menyihir. Sekarang mereka rame-rame sekarang. Dari masing-masing setiap kabilah itu kumpul, mengulang lagi, mengulas lagi apa yang disampaikan oleh Utbah bin Rabi'ah. Wahai Muhammad, kalau engkau datang dengan membawa pemahaman ini, yang engkau inginkan adalah harta, kami akan kumpulkan untukmu harta-harta kami. Siap, kami akan mengumpulkan harta benda kami sehingga kami berikan kepadamu dan engkau menjadi orang yang paling berharta di antara kami. Orang yang paling kaya kalau engkau ingin harta dengan apa yang engkau sampaikan ini. Kalau yang engkau inginkan harta, kami siap mengumpulkan harta untukmu. Wa in kunta inama tatlubu bihi syaraf fina fa nahnu nusawwiduka alaiha. Kalau engkau ingin kemuliaan, ingin diangkat, kami akan angkat engkau sebagai pemimpin. Kami tidak akan memutuskan perkara apapun sampai dengan persetujuan. Masya Allah. Wa in kunta turidu bihi mulkan malaknak alaina. Kalau engkau ingin menjadi raja, kami jadikan engkau raja. Wa in kana hadzal ladzi yatika ra'iyan tarahu qad ghalaba 'alaika bazalna laka amwalana fi talabit tibbi lak. Kalau engkau ingin, ya afwan, kalau yang engkau terjadi padanya ini, ya engkau karena kejinan, engkau seperti ini karena kejinan, kemasukan jin, yang kemasukan jin yang telah mengalahkanmu, kami akan curahkan, akan kami keluarkan harta kami untukmu, untuk mencari orang-orang yang ahli dalam hal ini, ya, untuk mencari tabib supaya mengobatimu. Hatta nubri'aka, sampai kami melihat engkau sembuh. Au nu'dhiru fika, atau kami memaklumi. Kalau enggak sembuh, oh maklum, berarti memang dia kejinan. Masya Allah, ucapan yang sangat luar biasa dari mereka. Rasulullah SAW menanggapi ucapan-ucapan ini dengan penuh ketenangan. Dengan penuh ketenangan, dengan tegas beliau SAW berkata, ma bi ma taqulun ma ji'tu bi ma ji'tukum bihi atlubu amwalakum wala syarafa fikum walal mulka alaikum. Apa yang kalian katakan itu, aku tidaklah datang dengan membawa pemahaman ini, membawa agama ini, dengan menuntut harta untuk kalian. Aku tidak minta harta. Aku juga tidak minta kemuliaan. Tidak aku ingin dijadikan raja. Walakinallaha ba'atsani ilaikum rasulan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutusku kepada kalian sebagai seorang rasul. Wa anzala 'alayya kitaban. Menurunkan kepadaku kitab. Wa amarani an akuna lakum basyiran wa nadhira. Allah memerintahkanku sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Faballagtukum risalati rabbi. Aku sampaikan kepada kalian risalah dari Rabbku. Wa nasahtu lakum, dan aku berikan nasihat kepada kalian. Fa in taqbalu minni, kalau kalian terima, majitukum bihi, apa yang aku datang membawanya, fahuwa haddukum fid dunya wal akhirah. Sungguh itu merupakan keuntungan bagi kalian di dunia dan di akhirat. Wa in taruddu, kalau kalian menentang, tidak mau menerima, asbir, aku akan bersabar, li amrillah, terhadap urusan Allah ini, hatta yahkumallahu baini wa bainakum, sampai Allah memutuskan antara aku dan kalian. Dengan tegas Rasulullah SAW menjawab ucapan-ucapan mereka. Qalu, mereka berkata, ya Muhammad, fa in kunta ghayra qabilin minna shay'an mimma aradna 'alayka fa innaka alimta an laysa minan nas ahadun atyak baladan wala aqalla ma'an wala ashadda 'aysan minna fasallana rabbaka alladhi ba'athaka bima ba'athaka bihi falyusayyir 'anna hadhihi aljibal allati qad dayyaqat 'alayna. Wahai Muhammad, kata mereka, kalau engkau tidak menerima tawaran kami, sedikit pun dari tawaran kami tidak ada yang engkau terima. Baik, kata mereka, sesungguhnya sekarang engkau telah mengetahui, tidak ada seorang pun dari manusia yang lebih sempit negerinya dari negeri kita, yang lebih sedikit airnya. Ya, karena negeri Mekah memang tandus, padang pasir. Lebih sulit kehidupannya. Mintalah untuk kami kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu yang telah mengutusmu supaya memperjalankan gunung-gunung ini supaya kami tidak sempit. yang dihapit antara dua gunung, geserkan gunung ini supaya kami tidak sempit, supaya kita tidak sempit tinggal di sini. Kalau memang engkau adalah benar, wal yabsut lana biladana, dan perluas lagi negeri kita. Wal yufajjir lana fiha anharan ka anharis syami wal iraq, dan pancarkanlah sungai-sungai untuk kita sebagaimana sungai-sungai yang ada di negeri Syam dan negeri Irak. Wal yab'ats lana man madha min abain, bangkitkan orang-orang terdahulu dari nenek moyang kita. La haula wala quwata illa billah. Ya. Luar biasa. Luar biasa penentangan mereka. Luar biasa, memang sudah mereka janjikan ini. Debatlah itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Debatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memang menjanjikan ingin mendebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta yu'dhirakum, sampai dia nyerah. Masya Allah. Luar biasa. Waliyab'ath lana man madha min abaina, bangkitkan nenek moyang kita dulu. Waliyakun fiman yab'ath lana minhum Qusay bin Kilab, dan bangkitkan salah seorang dari mereka, dari nenek-nenek moyang kita ini, Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini, fa innahu kana syaikhan sadaq, dia adalah seorang syekh, seorang yang dihormati, seorang mulia yang jujur. Bangkitkan ya Qusay bin Kilab. Panas aluhum amma taqul, kami akan bertanya kepada mereka, kepada nenek moyang kami itu yang sudah engkau bangkitkan, dari apa yang telah engkau katakan ini. Ahakun mu am batil, apakah engkau di atas kebenaran atau di atas kebatilan. Fa in saddaku, kalau mereka membenarkan, wa sana'ta ma sa'alnak, saddaknak, dan engkau turuti apa yang kami pinta kepada engkau ini, kami akan ikuti engkau. Kami akan benarkan engkau. Wa arafna bihi manzilataka minallah, kami akan tahu jelas engkau memiliki kedudukan di sisi Allah. Wa annahu ba'athaka rasulan kama taqul, dan tentu kami akan mengakui engkau adalah seorang rasul sebagaimana yang engkau ketahui. Masya Allah. Faqala lahum sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, ma bihadza bu'ithtu ilaikum, bukan untuk ini aku diutus kepada kalian. Innama ji'tukum minallahi bima ba'athani bihi, aku datang kepada kalian dari Allah. Dari Allah yang telah mengutusku. Wa qad ballagtukum ma ursiltu bihi ilaikum, dan aku telah sampaikan apa yang dengannya aku diutus kepada kalian. Fa in taqbalu fa huwa haldukum fid dunya wal akhirah, kalau kalian terima itu keberuntungan bagi kalian di dunia dan di akhirat. Wa in taruddu alayya, kalau kalian membantah, kalau kalian menolak, asbir li amrillahi ta'ala, sama seperti tadi aku akan sabar terhadap keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yahkumallahu baini wa bainakum, sampai Allah memutuskan antara kita, antara aku dan antara kalian. Qalu, mereka kembali berkata, fa idza lam taf'al hadza, baik, kalau yang seperti ini engkau tidak mau, fakhudh li nafsika, sekarang permintaan kami di poin yang kedua ini untuk dirimu. Permintaan kami untuk dirimu. Sal rabbaka an yab'atha ma'aka malakan yusaddiquka bima taqul. Mintalah kepada Rabbmu. Mintalah kepada Tuhanmu supaya diutus kepadamu seorang malaikat yang membenarkan apa yang kau katakan. Wa yuraji'una 'anka. Wasalhu, mintalah kepada Tuhan. Falyaj'al laka jananan wa qusuran wa kunuzan min dhahabin wa fidda, mintalah kepada Tuhan supaya engkau diberikan perbendaharaan dari emas dan perak. yughnika biha amma naraka tabtaghi, yang seperti itu akan mencukupkanmu dari apa yang engkau harapkan. Artinya dengan ada itu engkau akan menjadi orang yang kaya, tidak butuh kepada orang lain, tidak bekerja lagi. Fa innaka taqumu bil aswaqi kama naqum, engkau kami lihat ya, engkau di pasar, engkau pergi ke pasar sebagaimana kami pergi ke pasar. Wa taltamisul ma'ash kama naltamisu, engkau mencari pekerjaan, engkau bekerja sebagaimana kami juga bekerja. Ya. Hatta na'rifa fadlaka wa manzilataka min rabbika. Kalau memang benar engkau itu rasul, ya, kabulkan apa yang kami minta, ya. Utuslah seorang malaikat yang membenarkan apa yang engkau katakan. Mintalah kepada Tuhanmu supaya engkau memiliki perbendaharaan yang banyak sehingga engkau tidak mencari nafkah lagi, sehingga yang demikian itu membuatmu tidak ke pasar lagi. Hatta sehingga kami mengetahui keutamaan dan kedudukanmu di sisi Rabb. In kunta rasulan fi ma taz'um, jikalau engkau benar-benar rasul seperti yang engkau sangkakan, kata mereka. Masyarul ahibbah barakallahu fikum, ini adalah ucapan mereka. Memang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-20, Allah katakan, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Muhammad dari kalangan rasul kecuali mereka makan, ya, para rasul itu makan, makan makanan, berjalan di pasar-pasar. Itulah memang para rasul. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain ujian, hendaknya kalian bersabar. Memang demikian, rasul itu bashar, manusia biasa. Pergi ke pasar, bekerja, seperti itulah sebagaimana manusia. Ya. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, ma ana bifa'il, aku tidak akan melakukan apa yang kalian pinta. Wa ma ana billadhi yas'alu rabbahu hadza, aku tidak akan meminta kepada Tuhanku hal ini. Wa ma bu'itsu ilaikum bihadza, dan aku tidaklah diutus kepada kalian untuk ini. Walakinallaha ba'athani basyiran wa nadhira, diulang lagi. Tetapi aku diutus oleh Allah kepada kalian sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Fa in taqbalu ma ji'tukum bihi fa huwa hadzukum fid dunya wal akhirah. Kalau kalian menerima apa yang aku dakwakan, itu keberuntungan bagi kalian di dunia dan di akhirat. Kalau kalian tidak menerima dan kalian menentang, aku akan bersabar sampai Allah putuskan urusan kita. Masya Allah, diulang terus. Itu yang dijawab oleh Rasulullah SAW. Qalu, mereka kembali lagi berkata, masya Allah, tidak berhenti, karena mereka ini sudah sepakat dan sudah siap, ya, semuanya sudah diperhitungkan oleh mereka. Masya Allah, ya, luar biasa perjuangan mereka. Orang-orang Quraisy ingin menjatuhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, fa askitis sama alaina kisafan kama za'amta anna rabbaka insya'a fa'ala. Engkau mengira, engkau mengatakan, Tuhanmu kalau dia berkehendak dia pasti akan melakukan. Tolong turunkan dari langit potongan awan kepada kami. Fa inna la nu'minu laka illa an taf'al, kami tidak akan beriman kepadamu kecuali kalau engkau lakukan ini. Masya Allah. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, dzalika ilallah, yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki. Insya'a an yaf'alahu bikum fa'al. Kalau dia inginkan akan dia lakukan yang seperti itu. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga Allah katakan di dalam Al-Qur'an surat Saba ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas samai wal ard. Tidakkah mereka melihat apa yang ada di depan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, langit dan bumi? In nasya' nakhsif bihimul ard. Kalau kami kehendaki, kata Allah, akan kami tenggelamkan bumi itu bersama mereka. Aw nuskit 'alaihim kisafan minas samaa', atau kami jatuhkan potongan-potongan awan, ya, atau kami jatuhkan potongan-potongan awan kepada mereka. Inna fi dzalika laayatan likulli 'abdin munib. Yang demikian itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi hamba yang kembali kepadanya. Mereka kembali berkata, ya Muhammad. Tidak jemu-jemunya mereka mencari selah untuk menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afama alima rabbuka anna sanajlisu ma'aka wa nas'aluka amma sa'alnaka anhu wa natlubu minka ma natlubu fa yataqaddamu ilaika fa ya'lamu kama turaji'una wa yukhbiruka ma huwa sani'un fi dhalika bina. Bukankah Tuhanmu mengetahui bahwa kami akan duduk bersamamu, kami akan bertanya kepadamu apa yang kami tanyakan, kami akan meminta kepadamu apa yang kami pinta, ya, bukankah Dia mengabarkan kepadamu apa yang Dia lakukan pada yang demikian itu untuk kami? Itlam nakbal minka majita nabihi. Karena kami tidak menerima darimu apa yang engkau dakwahkan kepadanya. Innahu qad balaghana annahu innama yu'allimuka hadha rajulun bil yamamah yuqalu lahu ar-rahman. Sampai berita kepada kami bahwa engkau itu seperti ini diajari oleh seseorang yang dikenal dengan sebutan ar-rahman. Inilah orang yang mengajarimu, si Ar-Rahman ini. Ar-Rahman ini namanya Musailamah bin Habib Al-Hanafi. Al-Ma'ruf bi Musailamah Al-Kadzab, yang dikenal dengan Musailamah Al-Kadzab. Kana qad tusamma bir-Rahman fil jahiliyah. Musailamah Al-Kadzab ini di masa jahiliyah dikenal dengan namanya Ar-Rahman. Wa kana minal terpotong ya. Musailamah Al-Kadzab. Naam. Musailamah itu yang mengajari engkau, ya. Itu yang sampai berita kepada kami. Wa inna wallahi la nu'minu birrahmani abadan. Demi Allah kami tidak akan beriman kepada Ar-Rahman, yakni Musailamah tadi. Faqad a'dharna ilaika ya Muhammad. Sungguh kami telah letih, ya, kepadamu wahai Muhammad. Dan sungguh demi Allah kami tidak akan membiarkanmu. Wa ma balagta minna hatta nahlika au tahlikana. Sampai kami yang binasa atau engkau yang binasa. Wa qala qailuhum. Sebagian mereka berkata, nahnu na'budul malaika. Kalau kami menyembah malaikat. Malaikat itu banatullah, anak-anak perempuan Allah, kata mereka. Sebagian mereka juga berkata, lan nu'mina laka hatta ta'tiyana billahi wal malaikati qabila. Kami tidak akan beriman kepadamu sampai Allah dan malaikat datang menemui kami. Masya Allah. Falamma qalu dhalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qama anhum wa qama ma'ahu Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah wa huwa ibnu ammatihi. Ketika mereka sudah seperti itu, kehabisan apa yang ingin mereka sampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri. Ya, dan berdiri pula bersama beliau Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah ini dia sebenarnya keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak bibinya, bukan keponakan ya. Sepupu ya. Sepupu ya. Anak bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, aradu alaika qaumuka ma aradu falam takbal minhum. Kaummu telah menawarkan banyak hal kepadamu, tetapi engkau tidak menerimanya. Tsumma sa'alu li anfusihim umuran liya'rifu biha manzilataka minallahi kama taqul. Mereka pun meminta kepadamu banyak hal agar mereka tahu kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang engkau sangkakan terhadap dirimu. Wa yusaddiquka. Mereka ingin membenarkanmu, falam taf'al, engkau tidak lakukan. Tsumma sa'aluka an ta'khudha li nafsika ma ya'rifuna bihi fadlaka 'alaihim wa manzilataka minallahi, falam taf'al. Mereka meminta kepadamu untuk dirimu, yakni seperti menurunkan malaikat tadi, engkau tidak melakukan. Mereka lakukan itu supaya mereka bisa mengetahui kedudukanmu, kemuliaanmu. Mereka ingin membenarkanmu. Fa wallah, demi Allah, kata dia, la umin bika abadan hatta yattakhid ila sama'i sulaman. Tattakhid ila sama'i sulaman. Aku tidak akan beriman kepadamu sampai engkau jadikan tangga untuk engkau naik ke langit. Sampai engkau adakan tangga, kemudian engkau naik ke langit. Kemudian aku melihatmu. Tsumma ta'ti ma'aka arba'atun minal malaikah. Kemudian datang bersamamu 4 malaikat. Setelah engkau naik ke atas, engkau turun membawa 4 malaikat. Yashhaduna laka annaka kama taqul. 4 malaikat tadi bersaksi membenarkanmu. Wa imallah, demi Allah. Allau fa'alta dzalika, kalau engkau lakukan itu, ma dzanantu anni as-usaddiquka. Aku tidak mengira aku akan membenarkanmu. Itu pun belum tentu aku akan membenarkanmu. Masya Allah. Dia mengatakan tadi, la uminu bika abadan, aku tidak akan beriman kepadamu selamanya. Masya Allah. Namun, dia ini masuk Islam. Masuk Islamnya, sebelum Fathu Makkah sudah masuk Islam. Abdullah bin Abi Umayyah. Abdullah bin Abi Umayyah. Kemudian pergilah dia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergi dari mereka semua menuju kepada keluarganya dalam keadaan hazinan asifan. Dalam keadaan sedih, ya. Sedih dan sangat kecewa terhadap kaumnya. Lima fatahu mimma kana yatma' bihi min qaumihi hina da'uh. Karena hilang dari beliau apa yang beliau harapkan dari kaumnya ketika mereka memanggil beliau. Walima ra'a min mubaadatihim iyyahu, karena mereka menjauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui keluarganya. Falamma qama 'anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, ya. Qala Abu Jahal, Abu Jahal berkata, ya ma'syara Quraisy, wahai ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, inna Muhammadan qad aba illa ma tarawna min aibi dinana min aibi dinina. Sesungguhnya Muhammad enggan menerima tawaran-tawaran. Sesungguhnya Muhammad tidak mau kecuali tetap dia berpandangan untuk mencerca agama kita. Wa syatmi abaina, mencela nenek moyang kita. Wa tasfihi ahlamina, dan membodohkan pikiran-pikiran kita. Wa syatmi alihatina, dan menjatuhkan sesembahan-sesembahan kita. Wa inni u'ahidullah, demi Allah. Ini bersumpah. Abu Jahal al-Musyrik bersumpah. La ajlisanna lahu ghadan, besok aku akan duduk. Bihajarin ma'utiku hamlahu, duduk, ya, di batu yang telah aku bawa, yang batu itu sangat berat. Artinya batu besar, berarti kalau batu yang sangat berat tidak mungkin kecil. Batu besar yang sangat berat yang hampir-hampir aku tidak bisa membawanya. Aku bawa itu batu, aku duduk. Aku sengaja menunggu si Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sajada fi salatih, apabila dia salat kemudian dia sujud, faddahtu bihi ra'sahu, akan aku timpakan, akan aku angkat batu ini, aku timpakan ke kepalanya. fa aslamuni inda dzalika au imnauni. Terserah kalian. Apakah kalian akan menyerahkan aku kepada sukunya atau kalian akan menolongku? Karena mereka orang-orang jahiliyah, mereka kesukuannya sangat kuat. Mereka tetap menolong orang-orang yang berada di sukunya walaupun mereka berselisih. Walaupun mereka berselisih. Kata Abu Jahal, "Falyasna' ba'da dzalika banu 'abdi manaf ma badalah." Terserah setelah itu apa yang akan diperlakukan oleh suku Abdu Manaf, ya, Banu Abdi Manaf, yakni kabilah Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah SAW ini kabilahnya kuat, sukunya kuat, ya, Rasulullah SAW. Makanya takut-takut, ya, keadaan mereka untuk menyerang Rasulullah SAW, karena Nabi SAW kuat nasabnya. Nah, sampai mentok seperti ini pikiran Abu Jahal, sudah, kalau gitu akan aku celakakan dia. Terserah setelah itu. Kalian mau membela aku atau menyerahkan aku kepada Banu Abdi Manaf? Mereka berkata, "Wallahi demi Allah, la nuslimu kali syai'in abadan famdi lima turid." Demi Allah, kami tidak akan menyerahkan engkau kepada Banu Abdi Manaf. Kami akan membelamu. Silakan, lakukan apa yang kau inginkan. Masya Allah. Didukung oleh mereka, ya. Falamma asbaha Abu Jahal, ketika berada di pagi hari, Abu Jahal akhadha hajaran, mengambil betul batu itu. Batu besar diangkat semua. Diletakkan. Duduk di situ nunggu. Mana ini Muhammad? Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya dia yang duduk. Abu Jahal duduk. Memang sengaja menanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantadhiru. Wa ghada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama yaghdu. Rasulullah sallallahu pergi. Ya, beliau masuk Mekah, ya, kemudian beliau salat. Wa kana bi Makkah wa kiblatuhu ila Syam. Ketika itu di Mekah kiblatnya ke arah Syam. Fa kana idza shalla shalla baina ruknayn. Ketika salat Rasulullah salat di antara dua rukun. Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Wa ja'al Ka'bah bainahu wa baina Syam, dan menjadikan Ka'bah itu antara beliau dan antara Syam. Jadi menghadapnya menghadap ke Syam ketika itu kiblatnya. Faqama yusalli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri salat, ya. Wa qad ghadat Quraisy, dan orang-orang Quraisy ternyata mereka sepakat ingin hadir juga. Fajalasu fi andiyatihim. Duduk di dekat situ di perkumpulan mereka. Yantadhiruna ma Abu Jahlin fa'il. Menunggu. Ingin melihat apa yang dilakukan oleh Abu Jahal nanti. Ditonton. Falamma sajada Rasulullah SAW. Mulailah Rasulullah sholat. Kemudian Rasulullah SAW sujud. Ketika Rasulullah SAW sujud, ihtamala Abu Jahal al-hajar. Abu Jahal mulai mengangkat itu batu berat. Tsumma akbala nahwahu, kemudian berjalan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dana minhu, kemudian mendekat. Raja'a munhaziman muntaki'an launuhu maruban. Sudah siap untuk ditimpakan ke kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mundurnya. Jatuh batu itu, dia mundur dalam keadaan wajahnya sangat pucat. Wajahnya sangat pucat. Qad yabisat yadahu ala hajarihi, tangannya sampai kering saking pucatnya tadi. Hatta qadhafal hajar min yadihi, sehingga batu itu dia lemparkan dari tangannya, jatuh. Wa qamat ilaihi rijalu Quraisy. Rasulullah SAW tetap salat. Orang-orang Quraisy datang. Ada apa wahai Abu Jahal? Malak. Nah, malak ini artinya ada apa? Jadi antum kalau bahasa Arab malak itu artinya kenapa? Apa yang terjadi? Malak ya Abul Hakam. Ada apa wahai Abul Hakam? Siapa Abul Hakam? Hah? Tahu. Siapa Abul Hakam? Hah? Abu Jahal. Ada apa wahai Abul Hakam, kata mereka? Qala, maka kata Abu Jahal, aku melakukan perbuatan ini seperti yang aku katakan tadi malam, yang aku niatkan tadi malam, ya, ketika aku dekat ingin menimpakan batu besar ini, datang kepadaku fahlun minal ibil, datang kepadaku unta, ya, la wallahi ma raaitu mithla hammatihi, aku tidak pernah melihat unta seserem itu, ya, wala mithla qasuratihi, punuknya sangat besar, wala anyabihi, demikian pula giginya yang taring itu sangat tajam, tidak pernah melihat sebelum ini. Faham mabi an yakulani, unta itu sangat ambisi ingin makanku, maka aku lari. Luar biasa, berarti unta yang benar-benar besar, ya, ingin mengejar. Aku jahal ketika itu. Unta yang biasa saja, ya, itu kalau marah ngeri, ngeri memang. Pada unta itu memang ada kekuatan syaitoniyah. Unta itu memang luar biasa kekuatannya. Kalau dia lagi marah, bisa diinjak-injaknya itu kita. Diinjak-injaknya bahkan daging kita yang sudah meninggal itu dimakan sama dia bisa. Kalau dia sudah benar-benar marah. Ngeri memang unta itu, ya. Siapa yang sudah pernah naik unta? Masya Allah, ngeri benar. Ya, lihat wajahnya aja, ngeri memang, serem. Takut kita lihat wajahnya, kalau secara tabiat manusia. Nah, unta ini datang. Sangat sangar mengejar Abu Jahal. Lari, terpukul, mundur. Lagi-lagi mereka berkata, saharaka ya Abu Jahal. Dia menyihirmu. Itu terus ucapan-ucapan mereka itu. Padahal sudah kelihatan tanda-tanda. Tetapi tetap menolak Rasulullah SAW. Kita cukupkan sampai di sini ya, insyaAllah. Kita lanjutkan di lain waktu. Ya, bahas pembahasan berikutnya. Sebenarnya kalau mau lanjut agak panjang pembahasannya. Cukup sampai di sini ya, insyaAllah. Kita lanjutkan di lain waktu. Ba'da isya tidak ada lagi, insyaAllah. Ya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.